Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu pagi, kita kembali berjumpa di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita akan membahas tema atau judul baru dari pembahasan Ngopi Ngobrol Perkara Islam pagi hari ini, yakni penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan sebelum kita menyampaikan materi, kita akan menyapa Ustadz Amrul Haka Dinta Wisallah yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar antum? Mudah-mudahan sehat-sehat dan semua teman-teman demikian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan penjagaan dan taufik dan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sedang ditimpa ujian. Semoga Allah mengangkat ujiannya dan menjadikan sebagai pahala kesabaran, ya, dan menghapuskan dosa-dosanya. Nah Ustadz, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Ustadz. Dan kepada para pemirsa maupun pendengar di Muslim dan juga yang menyaksikan maupun mendengarkan, bisa ikut bergabung bersama kami di program acara ini di sesi yang kedua nanti, yakni sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa seputar tema yang akan Ustadz sampaikan maupun seputar perkara agama yang lainnya. Dan pertanyaan bisa ditujukan ke nomor 085293348887. Dan langsung saja mari kita simak bersama sesi yang pertama, yakni materi dari Ustadz Amrullah Agadinta Bismillah Ta'ala. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Kita masih bisa hari ini bertemu kembali melalui Radio Muslim ini. Insya Allah kita akan membahas ya kali ini dengan kitab yang baru, dengan pembahasan yang baru, namun masih dalam bahasan ngopi, ngobrol perkara Islam. Yaitu kita akan membahas Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Jadi ini sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, isinya Rasail. Rasail itu risalah, ya, risalah, tulisan-tulisan beliau dalam berbagai macam tema. Dan jilid satu ini temanya tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran. Jadi beliau menulis tafsir beberapa ayat-ayat pilihan dari Al-Quran. Ya, maka insya Allah kita akan membahasnya, wabil khusus untuk bagian Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Dan sebagai awalan, beliau membahas atau membuka pembahasan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita tahu surat yang setiap hari kita baca, bahkan 5 kali sehari, bahkan bukan 5 kali, artinya 17 kali sehari dalam setiap rakaat sholat kita. Ya, kita baca surat Al-Fatihah sebagai bagian dari kewajiban seseorang, bahkan sebagian ulama atau banyak ulama menjelaskan bahwa dia adalah rukun dari rukun sholat, ya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan surat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibn al-Ma'alla Ibn al-Ma'la, ya, beliau mengatakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law 'allimannaka a'dhamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid." Aku akan mengajarkan kepada engkau sebuah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan, "Alhamdulillahirabbil alamin." Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Fatihah. Dan surat ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, wa hiya mustaminatun ala anwa'i tauhid ats-tsalatsah. Beliau membuka pembahasannya dengan menyebutkan bahwa surat ini mengandung pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan tentang tauhid ats-tsalatsah, bahkan tiga tauhid yang kita kenal diformulasikan oleh para ulama bahwa ketiga tauhid ini penting untuk dipegang oleh seorang muslim. Ya, yaitu tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah di mana seseorang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan segalanya dan berkuasa atas segalanya. Kal khalqi war razq wal ihya wal imatah wa ghairu dzalik min af'alihi ta'ala, kata beliau, seperti menghidupkan, memberikan rezeki, mematikan, menciptakan, mematikan, ya, dan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha wahidun fi af'alihi la syarika lahu fi khalqil khalq wa fi ihya'i wa ihya'ihim wa imatatihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang semata, dia semata yang kita meyakini betul-betul bahwa hanya Allah semata yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Ya, dan ini terkandung dalam kalimat Rabb, bahkan di ayat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Kita mengakui bahwa Allah itu Rabbul alamin, Tuhan dari segala alam semesta. Sebagaimana tauhid ini juga surat ini juga terkandung dalamnya tauhid uluhiyah, yaitu ketika seseorang meyakini betul bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahkan di ayat yang pertama, ya, beliau menyebutkan di ayat yang pertama ini terkandung di dalamnya, ya, yaitu di ayat yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena isnad alhamdi min alibadi ila rabbihim ibadah lahu wa sana'un alaihi wa huwa min af'alihim. Karena menyandarkan segala pujian kepada Allah, seorang hamba mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu, ini ibadah, ya. Dan disebutkan dalam ayat itu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam, ya. Maka ini mengandung tauhid uluhiyah. Demikian pula mengandung tauhid asma wa sifat, menetapkan segala nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyamakannya dengan makhluknya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mengatakan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, dan Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya. Maka pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Walaupun manusia punya pendengaran dan penglihatan, tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah semua nama-nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tidak sama dengan wajahnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang, tidak sama dengan perkataannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala datang nanti di hari kiamat, tidak sama dengan datangnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala murka, marah, tidak sama dengan murkanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mencintai, tidak sama dengan makhluk yang mencintai dan menyayangi. Berbeda. Allah memiliki nama-nama dan sifat dengan kesempurnaannya dan tidak ada cacatnya. Makhluk memiliki sifat dengan segala kekurangan-kekurangannya dan akan fana. Ya, maka begitulah tauhid asma wa sifat. Dan di ayat yang pertama ini Allah sudah sebutkan, yaitu kalimat Allah dan Ar-Rabb. Ini ada nama Allah dan nama Rabb. Nama Allah menunjukkan Allah ma'luh yang disembah, ya, karena Allah dari al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah. Rabb menunjukkan bahwa Allah tadi rububiyah, penguasa segala sesuatu. Karena nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, contohnya nama Allah Ar-Rahman, Allah punya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau manusia kan tidak. Namanya mungkin boleh rahmat, tapi orangnya galak, orangnya kejam, orangnya zalim, bisa jadi nama manusia begitu. Namanya Hasan tapi orangnya jelek. Ya. Namanya Karim tapi orangnya pelit misalnya. Padahal Karim artinya dermawan, mulia. manusia, tapi Allah enggak. Allah Al-Karim dan Allah betul-betul dermawan pada hamba-hambanya. Allah Ar-Rahman dan Allah betul-betul memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Ya, maka ini juga terkandung dalam ayat yang pertama. Beliau mengatakan hafizahullah wa amma tauhidul asma was sifat fa inal ayata al-mustamilata ala ismaini min asma'illahi wa huma lafzul jalalah fi qawlihi Allah atau lillah warrab fi qawlihi rabbil alamin. Adapun tauhid asma wa sifat dalam ayat ini, di ayat yang pertama terkandung dalam ayat yang pertama dua nama Allah, yaitu lafaz jalalah Allah alhamdulillah hi rabbil alamin dan rabb, ya, nama rabb dalam kalimat rabbul alamin. Wa fil ayati jaa dzikru ar-rabb mudhafan wa jaa dzikruhu fi surati yasin mujarradan anil idhafah fi qawlihi salamun qawla mir rabbir rahim. Dalam ayat ini kata rabb ada disambung dengan rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Di surat Yasin beliau sebutkan ada kata rabb untuk Allah yang tidak disambung dengan apapun. Salamun qawla mir rabbir rahim, salamun, keselamatan, qawla mir rabbir rahim, perkataan dari Allah rabb yang maha pengasih. Subhanallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita akan menjelaskan dari alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, al-alamun hum kullu man siwallah, fallahu subhanahu wa ta'ala bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi huwal khaliq wa kullu man siwahu makhluq. Qala Allah ta'ala an Musa wa Fir'aun, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa rabbul alamin? Allah subhanahu wa ta'ala al-alam, rabbul alam. Alam itu apa? Semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah Tuhannya, penciptanya. Ini mesti kita yakini dalam hati kita, ya. Kita yakini, dan kadang-kadang keyakinan tentang hal ini bisa, atau kalau tidak ada keyakinan tentang hal ini bisa membuat seorang kufur. Dan itu banyak terjadi orang-orang musyrik. Mereka meyakini ada yang menciptakan selain Allah. Mereka ada yang meyakini ada yang mengatur lautan selain Allah. Ada yang mengatur gunung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Maka ini keyakinan yang bisa menodai tauhid seseorang dan membawa seseorang kepada kesyirikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah rabbul alamin. Alamin, semua sesuatu selain Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya, Allah yang menakdirkan segala urusannya. Ya. Maka beliau membawakan firman Allah ketika dialog antara Musa dan Fir'aun. Musa atau Fir'aun berkata kepada Musa di surat Asy-Syu'ara ayat 33 dan 34, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun mengatakan, apa itu rabbul alamin? Karena Musa mendakwahkan Allah rabbul alamin. Maka Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin? Apa itu rabbul alamin? Saya Tuhan, kata Fir'aun gitu ya. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan apa yang ada di antaranya, semua yang ada di antaranya. In kuntum muqinin, jika kamu betul-betul yakin. Maka itulah yang didakwahkan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, bahwa Allah Rabbul Alamin, bertentangan dengan dakwahnya Fir'aun kepada Musa. Dakwahnya Fir'aun kepada rakyatnya, bahwa dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhanmu yang maha tinggi, wali'adzubillah. Ar-Rahmanir Rahim, ini kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, apa itu isman min asma'illahi, nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan sifat Allah rahmat. Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim, rahmat. Allah punya rahmat. Apa beda Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita sering menerjemahkan dengan maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita mau tahu dari terjemahan ini, kita bisa merenungkan maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman itu mengasih, Ar-Rahim itu penyayang. Yang dikasih belum tentu disayang, yang disayang pasti dikasih sama Allah. Ya, maka jadilah kita orang yang disayang Allah. Ar-Rahman maha pengasih. Allah mengasihi semua makhluknya. mukminkah, kafirkah, manusiakah, binatangkah, jinkah, hatta iblis dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih kepada semuanya, enggak melihat makhluknya. Allah ciptakan, maka Allah tanggung rezekinya. Enggak peduli dengan bagaimana keimanannya dan bagaimana kemaksiatannya, Allah tanggung rezekinya. Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ini Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun Ar-Rahman, kata beliau, War-Rahman minal asma'il lati la tutlaqu illa 'ala Allah. Rahman ini nama yang tidak boleh dipakai kecuali untuk Allah. Yang kayak gitu hanya Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim ja'a fil Qur'an itlaquhu 'ala ghairihi. Qala Allah Ta'ala fi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rahim dalam Al-Qur'an ada disebutkan selain Allah dengan Rahim. Artinya boleh disifati orang lain dengan sifat atau dengan nama Rahim ini. Ya, dengan nama Rahim. Tapi Rahman enggak boleh. Ar-Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat sesuatu yang membuat kalian susah, bagi dia terasa berat. Begitulah rasul. Kalau bahasa kita sekarang apa? Empati. Punya empati yang besar kepada orang-orang beriman. Harisun alaikum, semangat untuk kebaikan bagi kalian. Begitulah Nabi SAW. Dan begitulah semestinya kita dengan sesama kaum muslimin. Kaum muslimin merasa berat, kita pun berat. Ya. Kaum muslimin semangat, kita pun harus semangat untuk kebaikan bagi kaum muslimin. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan pada orang-orang beriman, ra'uf, kasih sayang pada orang-orang beriman. Di sini Allah sebutkan rahim bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walhasil kata beliau, anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuhu wa minha ma la yusamma bihi ghairuhu ka ismillahi war-rahman wal-khaliq war-raziq wa nahwi dzalika. Dan secara umum ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipakai untuk nama selain Allah. Dan ada yang tidak. Yang tidak seperti Allah enggak boleh. Al-Khaliq enggak boleh. Ar-Rahman enggak boleh. As-Samad enggak boleh. Ar-Raziq enggak boleh. Kalau kita mau menamakan dengan nama-nama tersebut, maka namakan Abdul Khaliq, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Raziq, Abdul Samad. Ya, dengan nama Abd yang menunjukkan bahwa orang itu hambanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang demikian mulianya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab, sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kita lanjutkan ayat selanjutnya dari surat Al-Fatihah yang beliau bahas. Hafizullah ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang bi'idnillah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan pada kita kebaikan dan kemuliaan Al-Quran. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang bertauhid, hanya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih untuk materinya, Ustaz. Kepada para pemirsa maupun pendengar, ya bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0852-9334-8887. Masih kami tunggu, dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pembacaan Murattal Al-Qur'an terlebih dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Masalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidh-dhalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

istri sering mengambek termasuk tanda istri tidak taat kepada suami, Ustaz? Istri sering mengambek apakah tanda tidak taat pada suami? Belum tentu juga ya. Mungkin bisa jadi kurang belanjaannya begitu ya, atau dan lain sebagainya, tapi belum tentu juga sebagai tanda tidak taat kepada suami. Maka ya ketika dan begitulah para wanita sering mungkin ngambek dan lain sebagainya, maka antum tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu sensitif dengan hal tersebut ya. Maka apabila memang ada satu hal dari ngambeknya itu menjadi kritikan bagi antum dan itu benar, maka ya sudah, perbaiki diri, mohon maaf, perbaiki diri antum ya. Jika tidak benar ya sudah, jika memang ada yang kurang dari apa yang antum berikan berupa nafkah, maka ya kalau antum mampu tambahi, kalau tidak ya mohon maaf ya. Dan kadang-kadang istri ngambek untuk sekedar mengeluarkan unek-unek begitu ya, jadi ditanggapi, didengarkan, setelah itu selesai ya. Dia tidak betul-betul ingin marah-marah kepada suaminya ya. Maka memperbanyak, sang suami harus memperbanyak bagaimana mengetahui hubungan istri dan suami yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, ada tayangan televisi tentang jin yang mana bisa meminta pada jin tersebut. Apakah acara TV tersebut bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, Ustaz? Iya, jika ada acaranya meminta pada jin bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian dari kalangan manusia meminta perlindungan dari sebagian kalangan jin, maka itu menambah mereka kebinasaan, menambah dosa-dosa bagi mereka. Jadi itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, meminta kepada jin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, izin bertanya, Ustaz, apakah termasuk kedurhakaan anak kepada orang tua jika anak tidak mampu memenuhi keinginan orang tua yang melebihi kemampuan kami sebagai anak? Dan bolehkah anak menolaknya jika jelas keinginan tersebut tidak mampu kita tunaikan? Jazakallah khairan, Ustaz. Tidak ya, tidak termasuk kedurhakaan. Allah mengatakan tentang bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan semaksimal kemampuan kalian. Kepada Allah termasuk dalamnya berbakti pada orang tua adalah bagian dari ketakwaan pada Allah. Semaksimal kemampuan kita, semampu kita. Di luar kemampuan kita maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka sampaikan dengan baik, yang penting dikomunikasikan dengan baik bahwa sekarang enggak mampu, mudah-mudahan tolong ibu atau bapak doakan ya biar Anda diberikan rezeki, mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya kita bisa mewujudkan keinginan tadi. Sambil kita berusaha memang betul-betul, bukan hanya sekedar lip service gitu ya, ngomong tapi tidak ada realisasinya. Kita berusaha betul-betul, kita nabung, kita ini kan, sehingga mudah-mudahan kita bisa mewujudkan keinginan orang tua tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Dan satu lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, apakah komunis itu berbahaya bagi warga yang memeluk agama, Ustaz? Dan apakah ada hikmah di balik kejadian 30 September dalam kacamata agama, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Apakah komunis itu berbahaya bagi warga yang memeluk agama, Ustaz? Dan hikmah di balik kejadian 30 September dalam kacamata agama, Ustaz? Allah Ta'ala alam, yang kami tahu bahwa ideologi tersebut berbahaya bagi kaum muslimin khususnya, karena ideologi tersebut diantaranya tidak menghargai kepemilikan masing-masing orang ya. Sebagaimana ideologi tersebut dekat dengan ideologi ateisme yang tidak menganggap adanya Tuhan, tidak menganggap adanya Allah, apalagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ideologi ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam tentang faedah atau hikmah dari peristiwa-peristiwa G30S atau yang lainnya, ini memperlihatkan bagaimana kepada kaum muslimin, bagaimana wabil khusus ini hikmah bagi kaum muslimin ya, bagaimana Islam dan aturan-aturan Islam adalah sesuatu yang terbaik bagi umat Islam di Indonesia, dan akan banyak orang-orang yang tidak rela dengan hal tersebut tegak pada kaum muslimin di negeri ini, dan kita mesti memperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menegakkan agama ini pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, dan mungkin sebelum kami tutup bisa mungkin diberikan kesimpulan terakhir Ustaz. Monggo Ustaz. Nah, surat Al-Fatihah tadi mengandung berbagai macam kebaikan, bahkan yang disebut Ummul Quran. Tadi rupa kita bahas ya Ummul Quran. Semua Al-Quran tentang apa yang disebut dalam Quran ringkasannya adalah Al-Fatihah. Di Al-Quran ada tentang Allah, di Al-Fatihah ada tentang Allah. Di Al-Quran ada tentang hari kiamat, di Al-Fatihah ada hari kiamat. Di Al-Quran ada berita, cerita-cerita tentang umat masa lalu, masa depan. Di Al-Quran ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan lain sebagainya, dia adalah ringkasan Al-Quran. Maka mempelajari sangat penting, terlebih lagi ya dibaca dalam salat kita, sehingga ketika kita salat kita bisa khusyuk dalam salat kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk materi dan kesimpulannya pada kesempatan pagi hari ini Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Dan terima kasih kepada para pemirsa maupun pendengar yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Rabu depan, dan semoga insya Allah kita bisa berjumpa kembali insyaallah, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.